Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini insyaallah taala kita akan membahas pembahasan yang berkaitan dengan jual beli. Suatu hal yang dimaklumi dari kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari ilmu agama pada kadar yang mengangkat kewajibannya, pada kadar yang mengangkat kewajibannya. Dia dituntut untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah kepadanya. Maka dia wajib mempelajari bagaimana tauhid dan apa itu kesyirikan, supaya dia terhindar dari segala sebab yang bisa membatalkan tauhidnya. Diwajibkan atasnya untuk melakukan salat. Dia wajib mempelajari bagaimana tata cara salat, dan demikian seterusnya. Ada perkara yang diwajibkan atas seorang hamba, dia wajib mempelajari ilmu pada kadar atau pada batas yang mengangkat kewajibannya. Demikian pula bagi siapa yang masuk dalam muamalat, dalam bab muamalah, interaksi antara sesama manusia dalam lingkup perdagangan maupun selainnya, dia harus mengambil bentuk dari ilmu yang mengangkat kewajibannya di dalam hal tersebut. Karena itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih, beliau berkata jangan atau tidaklah atau jangan sekali-sekali seseorang masuk ke pasar kami dan dia tidak mengetahui hukum-hukum seputar riba. Iya. Sebab dikhawatirkan kalau ia masuk ke pasar, masuk ke dalam muamalah, sedang ia tidak mengerti apa itu riba, apa hukum-hukumnya, mungkin saja ia akan berbuat zalim kepada orang lain dengan berlaku riba, atau mungkin ia akan dizalimi oleh orang lain terhadap praktik riba yang dia terima. Ya. Karena itu harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah, apalagi pada bidang yang dia tekuni. Dan membahas tentang masalah muamalah, apalagi di masa ini, tergolong hal yang sangat penting, bersama dengan berkembangnya berbagai kemajuan dan munculnya bentuk-bentuk muamalah yang beraneka ragam, tidak pernah dikenal sebelumnya. Maka seorang harus mempunyai pijakan-pijakan di dalam mengenal muamalah, bentuk jual beli yang disyariatkan di dalam syariat al-Islam. Ya. Karena itu mungkin di dalam beberapa pertemuan yang insyaallah taala akan diadakan di dalam masalah ini, kita akan membahas perkara-perkara pokok yang berkaitan dengan muamalah. Dan ini adalah pertemuan perdana kita di dalam masalah ini. Kita akan menjelaskan tentang jual beli, syarat-syaratnya, rukun dan syarat-syaratnya, serta penjelasan secara garis besar sebab-sebab yang menyebabkan sebuah jual beli dianggap haram atau terlarang, sambil kita sebutkan bentuk-bentuknya. Ya, mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah riba dan hukum-hukum yang berkait dengannya, serta menguji sejumlah penerapan masa kini yang berkaitan dengan masalah riba. Dan mungkin pada pertemuan setelahnya kita akan membahas tentang perbankan dan apa yang berkaitan dengannya. Dan setelah itu mungkin kita akan membahas sejumlah muamalah kontemporer atau muamalah kekinian yang perlu untuk diterangkan hukum-hukumnya. Dan ada masalah-masalah lain yang berkaitan dengan asuransi, yang berkaitan dengan syarikat, berkaitan dengan masalah pemesanan dan pembuatan barang, ya, yang beraneka ragam bentuknya di masa ini. Maka ini sejumlah silsilah yang kelihatannya perlu untuk dijelaskan dan kita perlu sedikit memperhatikannya agar supaya kita hidup dan berjalan di atas muamalah tersebut, dibangun di atas ilmu, dibangun di atas ilmu. Dan yang kita harapkan, kapan seseorang itu berjalan di atas ilmu dan ketakwaan, maka diharapkan dalam setiap muamalahnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan padanya berkah dan kebaikan. Ya, dimaklumi hadis Urwah bin Al-Ja'ad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada Urwah 1 dirham, ya, agar supaya Urwah membelikan kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Urwah radhiyallahu ta'ala anhu dengan uang 1 dirham ini ia mencari kambing, dan ia ketemukan dengan 1 dirham ini dia mampu membeli 2 ekor kambing. Maka dia beli 2 ekor kambing, kemudian 1 ekornya lagi dia jual dengan harga 1 dirham. Setelah itu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 1 ekor kambing dan 1 dinar. Maaf, saya sebut tadi dirham, dinar, dengan 1 dinar. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan berkah untuk beliau. Dan kata rawi yang meriwayatkan, tidaklah Urwah melakukan muamalah apapun kecuali Allah memberikan berkah padanya, diluaskan. Ya, sebab dia telah berjalan di dalam muamalahnya sesuai dengan tuntunan dan ketentuan syariat. Makanya yang terpenting bagi seorang hamba di dalam kehidupannya dan di dalam bermuamalah, baik jual beli secara bahasa, ya, jual beli secara bahasa adalah dia memberi sesuatu untuk mengambil sesuatu. Ya, dia memberi sesuatu untuk mengambil sesuatu. Dan penggunaannya di dalam bahasa Arab, kata al-bay' dalam bahasa Arab itu disebut dengan masuk dalam kategori al-abadad, kata yang dia digunakan untuk 2 hal yang berlawanan. Jadi kata bay' bisa berlaku untuk orang yang menjual Dan kata baik juga bisa digunakan untuk orang yang membeli. Bisa digunakan untuk orang yang membeli. Karena itu kata al-baik adalah dia memberi sesuatu dan mengambil sesuatu. Ya, dan tentunya penggunaannya di dalam mengartikan maknanya ini akan dilihat sesuai dengan konteks penyebutan kata al-baik tersebut dalam riwayat ataupun di dalam nash. Iya. Adapun secara istilah, tentunya para ulama di dalam bab jual beli mereka ada memiliki dasar-dasar berpijak dan dasar-dasar memandang. Iya. Orang-orang Malikiyah mereka punya usul pijakan-pijakan dasar di dalam jual beli. Sebagaimana orang-orang Hanabilah juga mempunyai usul di dalam hal ini. Dan demikian pula Al-Hanabiyah dan Al-Syafi'iyah. Maka di dalam mendefinisikan jual beli, mereka memberikan sejumlah definisi. Tapi saya enggak ingin terlalu banyak meluas sehingga khawatir akan pemahamannya akan terpecah. Saya mengambil sebuah definisi. Iya. Dan ini definisi di kalangan ulama Al-Hanabilah. Nah, sengaja saya pakai definisi ini sebab ini kelihatannya definisi yang bisa mewakili mana yang kita inginkan. Baik. Orang-orang Hanabilah mendefinisikan jual beli secara istilah. Mereka katakan bahwa jual beli secara istilah adalah mubadalatu mali walau fi dhimma au manfaatin mubahatin bimithli ahadihima ala ta'bid min ghairi riban wa qardin. Ya. Ya, jual beli adalah menukar harta ya. Nah, harta ini menurut mereka ada dua jenis. Ada harta secara kontan langsung dia beri, dan ada harta fitdimah ya. Harta fitdimah dalam artian dalam tanggung jawabnya. Sekarang saya berkata kepada si penjual, ambilkan saya atau saya ingin beli beras 10 kilo. Saya ingin beli beras berapa? 10 kilo. Dia pergi mengambil beras yang 10 kilo. Maka ini terjadi akad jual beli. Cuma saya belum memberi duitnya. Maka ini namanya masih di apa? Di dimma saya. Masih di atas tanggung jawab saya. Demikian pula si penjual, dia belum menyerahkan berasnya ke saya. Dia baru di atas dimanya. Dikata saya sudah berikan duit misalnya 10 kilo, anggaplah dengan harga 100 ribu. Saya beri 100 ribu. Ya. Barangnya dia belum berikan. Maka ini masih di atas tanggung jawabnya. Jelas ya? Jadi menukar harta. Menukar harta. Ya. Au manfaatin mubah. Atau manfaat yang dibolehkan. Manfaat yang dibolehkan. Ya. Dia kadang jual beli itu dalam bentuk harta dan kadang dalam bentuk manfaat. Dalam bentuk apa? Manfaat. Ya. Karena itu bab sewa menyewa itu kaitannya dengan apa? Dengan manfaat. Ya. Dia punya rumah, ada manfaatnya dia sewakan. Ya. Dia sewakan. Sampai misalnya lorong tempat berlalu. Ya. Sekarang ada apa, seorang yang punya rumah, dia berada di tengah tanah orang lain. Kalau dia ingin sampai ke rumahnya, dia harus melalui tanah orang lain. Maka asalnya pemilik tanah adalah berhak untuk membolehkan dan melarang siapa yang berada di atas tanahnya. Kan begitu. Maka kalau misalnya si pemilik tanah menyewakan tempat untuk berlalu, hanya disewakan bukan dijual, maka itu juga masuk dalam kategori apa? Jual beli. Jelas ya? Iya. Bimitsli ahadihima. Jadi harta atau manfaat ini ditukar dengan salah satu dari keduanya. Iya. Apakah ditukar harta ditukar dengan harta atau manfaat ditukar dengan apa? Manfaat. Atau harta ditukar dengan manfaat atau manfaat ditukar dengan harta. Ya. Kalau mungkin kita ingin rinci, harta itu tadi saya katakan ada berapa? Terbagi dua. Ada harta kontan dan ada harta dzimmah. Kan dua. Terus ada yang ketiga manfaat. Kan begitu. Kalau terjadi tukar menukar, berarti 3 kali 3. Berarti bisa berapa bentuk? 9 bentuk. Iya. Harta ditukar dengan harta, ini satu bentuk. Harta ditukar dengan harta dzimmah, itu disebut 2 bentuk. Harta ditukar dengan manfaat, itu berapa? 3 bentuk. Harta dzimmah ditukar dengan harta, maka ini apa? Bentuk yang keempat. Kan begitu? Kalau kita lanjutkan, semuanya akan menjadi 9 bentuk. Iya. Iya, mungkin bila boleh diletakkan di apa, dekat. Baik. Jadi saya lanjutkan definisi. Jual beli adalah menukar harta. Ya, walaupun pada masih ada di atas dimana tanggung jawabnya, atau menukar manfaat yang boleh, keluar darinya manfaat yang tidak dibolehkan. Ada manfaat tapi apa? Tidak dibolehkan. Ya. Ditukar dengan apa yang semisal dengannya? Alat ta'bid, penukarannya untuk apa? Selama-lamanya. Penukarannya untuk apa? Selama-lamanya. Jual beli namanya. Iya. Minggiri riban tanpa ada riba, wafardin tanpa ada peminjaman. Ya, kalau ada riba, itu bukan jual beli namanya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara riba dan jual beli dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa apa? Wa harrama al-riba. Allah menghalalkan al-bay', disebut al-bay', dihalalkan, jual beli. Dan Allah mengharamkan riba. Dua hal disebutkan, dua jenis disebutkan, berbeda hukumnya. Jual beli lain, riba lain. Jelas ya? Ya, karena itu salah satu masalah pokok di dalam bab jual beli dan ukuran umum dalam muamalah, tidak boleh ada praktek riba. Tidak boleh ada praktek riba. Ya, sehingga pembahasan riba ini dibahas dalam fikih muamalah dengan pembahasan yang sangat luas. Pembahasan yang sangat luas. Ya. Baik, jadi itu definisi jual beli. Ya. Definisi jual beli. Jual beli mempunyai rukun-rukun. Ya. Ada rukun-rukun jual beli. Nah, para ulama ahli fikih dalam menghitung rukunnya, ada yang menghitung 6, ada yang menghitung 3. Itu gampang hitungan. Yang kita inginkan adalah apa? Hakikatnya. Ya, kalau saya bagi 3, itu sudah mewakili yang 6. Ya. Saya globalkan bahwa rukun jual beli ada 3. Rukun jual beli ada berapa? Ada 3. Rukun yang pertama, ya. Rukun yang pertama adalah as-sighah. Ya. Harus ada sighah jual belinya. Konteks jual belinya. Ya. Sebab konteks jual beli yang menunjukkan ijab dan qabul. Ya. Ini menawar atau membeli dan ini menerima. Si pembeli berkata, saya beli barangmu dengan harga sekian. Si penjual berkata, saya terima dengan harga sekian. Jelas? Ini namanya konteks dalam jual beli. Maka disyaratkan harus ada sifat. Iya. Apakah dia dalam bentuk ucapan? Dalam bentuk ucapan atau apa yang menduduki kedudukan ucapan. Ya. Kedudukan ucapan. Seperti dia menulis misalnya. Dia menulis. Ya. Jelas ya? Atau misalnya dia mengutus utusan untuk mengambil barang tersebut. Ya. Maka ini masuk dalam bentuk konteks ucapan. Masuk dalam bentuk sirah. Dan masuk juga dalam bentuk sirah adalah dia memberi saja. Memberi saja. Dan ini yang disebut dengan nama al-mu'atah. Ya. Walaupun orang-orang syafi'iyah di dalam masalah ini, mereka agak apa, sangat menekankan bahwa harus ada ucapan yang jelas dari si penjual untuk menjual barangnya, dan ucapan yang jelas dari si pembeli bahwa dia membeli. Sekedar kali memberi itu tidak cukup bagi mereka. Jadi misalnya saya datang ke toko, saya ambil barang, ya. Saya lihat barang, saya simpan di depan penjual, dia hitung barang tersebut, ya. Dia hitung barang tersebut, kemudian saya bayar. Saya enggak berucap sama sekali. Ya. Dan si penjualnya juga hanya sekedar menghitung, dia enggak berucap sama sekali. Maka ini bagi orang-orang syafi'i yang enggak sah. Kenapa? Tidak ada ucapan. Ya. Atau apa yang menduduki kedudukan ucapan. Tapi bagi jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, itu adalah hal yang sah. Itu adalah hal yang sah. Kenapa? Sebab ini sudah mewakili makna ucapan dan telah mencukupi. Dan insyaallah taala yang benar bahwa itu adalah sah dan telah mencukupi. Jelas ya? Apalagi kalau misalnya barangnya nampak harganya, dia bayar sesuai dengan harga, maka itu telah selesai. Iya. Kemudian ada syarat-syarat di dalam masalah ijab dan qabul, mungkin kita akan uraikan nanti di pembahasan syarat jual belinya. Baik, kemudian rukun yang kedua dari rukun jual beli, harus ada dua orang yang melakukan akad. Ya. Si penjual dan siapa? Si pembeli. Ada dua orang yang melakukan akad. Ya. Ya, kalau ada jual beli, tidak diketahui siapa penjualnya, atau ada barang tidak diketahui siapa pembelinya, nah maka ini telah luput darinya sebuah rukun dari rukun jual beli. Jelas ya? Dan orang yang melakukan transaksi, apakah itu si pembeli atau si penjual, ini disyaratkan syarat-syarat padanya. Dan ini akan kita bahas nanti di syarat jual beli. Salah satu syarat jual beli, ya. Orang yang melakukan akad jual beli itu adalah orang yang syah praktek transaksinya, syah perbuatannya melakukan transaksi. Ini yang kita akan terangkan insyaallah taala. Ya, jelas ya? Ya, sebab ada orang yang tidak waras, ada anak kecil. Ya, ini semuanya punya keterkaitan. Karena itu dalam masalah ini dibahas nanti berkaitan kapan orang yang melakukan akad itu syah untuk melakukan akad. Baik, kemudian rukun yang ketiga dari rukun jual beli, ya, harus ada sesuatu yang menjadi sesuatu yang dilakukan akad terhadapnya. Sesuatu yang dilakukan akad terhadapnya. Iya. Apakah dalam bentuk barang maupun dalam bentuk manfaat. Iya. Apa yang dia jual barangnya ataupun apa yang dia sebut sebagai manfaat, maka ini harus ada di dalam jual beli. Harus ada di dalam jual beli. Ya, kapan tidak ada barangnya atau tidak ada hal yang dilakukan akad terhadapnya, maka ini artinya telah luput darinya sebuah rukun, ya, dari rukun jual beli. Nah, ini ditunjukkan oleh sejumlah adillah yang berkaitan dengan masalah harusnya ada dua orang yang sering jual beli, ya, harusnya ada barang. Nah, Di antara hadis pokok yang menjelaskan hal ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa." Dua orang yang saling transaksi, penjual dan pembeli, bil khiyar. Jadi ketika disebut al-bay'an, dua orang yang transaksi, maka disebut transaksi harus ada dua orang. Ya. Bil khiyar. Malam yatafarraqa. Ada pilihan sepanjang apa? Mereka belum berpisah. Kalau disebut ada pilihan, ada bentuk tawar-menawar, ada pantek. Ya. Mengesankan terjadi transaksi. Dan ada barang yang dilakukan transaksi terhadapnya. Sehingga bisa dikatakan mereka sudah selesai transaksi. Sudah membawa barangnya. Jelas ya? Ya. Maka ini mengesankan syarat-syarat tersebut. Ya. Mengesankan syarat-syarat tersebut. Dan ini babul khiyar. Ini bab tersendiri dalam fikih muamalah. Ya. Khiyar itu artinya hak untuk membatalkan transaksi. Hak untuk membatalkan transaksi. Jadi dua orang yang saling menjual beli, dia punya pilihan untuk membatalkan. Sepanjang belum berpisah, masih di majelis, ya, belum berpisah, ya boleh. Dia membatalkan transaksi. Oh, saya tidak jadi beli. Saya tidak jadi beli misalnya. Sebelum selesai. Tapi kalau dia sudah keluar dari majelis, sudah keluar dari majelis, dan barang yang dia bawa adalah barang yang telah jelas, sudah dia periksa, tidak ada cacatnya, semuanya beres, dan si penjual berkata, kamu tidak boleh balik lagi. Ya, kalau kamu sudah ambil, semuanya jelas, barangnya sudah dicoba, sudah ini, maka ini bil khiyar. Khiyarnya sudah apa? Kalau sudah berpisah, berarti sudah selesai. Jelas ya? Kapan dia akan balikkan kembali barangnya, maka ini hukumnya lain. Tidak ada hak pilih kembali untuk membalikkan. Kecuali kalau dia tertipu misalnya, barangnya ternyata rusak, ada yang tidak beres, ya, ini lain lagi masalahnya. Ada khiyar yang lain. Karena itu di dalam pembahasan khiyar ada 8 bentuk khiyar. Ya, bahkan lebih daripada itu diterangkan oleh para ulama fikih. Dan ini mungkin insyaallah taala kita singgung di pembahasan yang lain. Baik. Saya cuma ingin mengisyaratkan di sini dalil-dalil tentang harusnya berapa rukun? 3 rukun. Yang pertama harus ada apa? Sifat, konteks dalam jual beli. Dan saya telah terangkan bahwa cukup dengan saling memberi, ya. Si penjual memberi barang, si pembeli memberi harganya, ya. Dia memberi harganya dan memberi harga itu kadang dengan bentuk uang dan kadang dengan bentuk barang. Ya. Sebab barter juga masuk dalam bentuk apa? Jual beli. Sebagaimana yang telah kita terangkan, ada nukar harta dengan harta, kan begitu? Ya. Baik. Setelah kita bahas ini, ada satu perkara yang harusnya saya terangkan sebelumnya, yaitu tentang hukum jual beli. Jual beli adalah hal yang disyariatkan. Dia adalah hal yang diperbolehkan secara syariat. Jual beli adalah hal yang diperbolehkan secara syariat. Ya, dan pembolehannya ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam serta kesepakatan di kalangan para ulama. Di antara dalilnya dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bay'." Dan Allah menghalalkan apa? Jual beli. "Wa harrama ar-riba." Dan Allah mengharamkan riba. Dan juga di antara dalil yang menunjukkannya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian di sesama kalian secara batil, kecuali kalau itu adalah perdagangan yang kalian saling ridha terhadapnya. Saling ridha terhadapnya. Yang menunjukkan bahwa perdagangan yang dibangun di atas syarat yang benar itu adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Dan Nabi SAW menganjurkan, ya, seseorang untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, dimaklumi ya, hadis di dalam apa as-sahih di mana Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada seorang, ya, beliau berkata, "La ya'khudha ahadukum hablah fayati بحزمة حطب على ظهره فيبيعه فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kata salah seorang dari kalian mengambil tali. Kemudian dia membawa satu ikat. Dia membawa satu ikat kayu bakar di atas punggungnya. Kemudian kayu ini dia jual untuk menahan wajahnya. Maksudnya untuk menjaga kehormatannya, dia enggak mau minta kepada orang lain. Maka kata Nabi, itu lebih baik baginya daripada dia meminta kepada manusia. Dia diberi atau dia tidak diberi. Iya. Jelas ya? Dan ini kaitannya dengan masalah meminta kepada manusia. Ini ada bab tersendiri. Iya. Di dalam pembahasan. Disinggung di bab muamalah. Dan disinggung juga di dalam bab akhlak, etika dan adab. Iya. Jelas? Baik. Dan banyak hadis dari Rasulullah tentang hal ini. Dan sepakat para ulama tentang disyariatkannya atau tentang bolehnya melakukan transaksi jual beli. Iya. Kemudian jual beli ini terbagi, bisa dibagi dengan beberapa bentuk bagian. Saya tidak terlalu ingin banyak berinci tentang pembagian-pembagian. Ya, sebab orang melihat ke dalam jual beli itu ya, berbeda-beda sudut melihatnya. Ada yang melihat jual beli, ia bagi jual beli tersebut ya, dari sisi bentuk saling tukar menukarnya. Ya. Dari sisi bentuk saling tukar menukarnya. Maka misalnya ada yang membagi jual beli dibagi menjadi empat. Dari sisi tukar menukarnya. Ada yang barang ditukar dengan sesuatu yang langsung kontan. Ini kebanyakan praktek jual beli. Dan ini disebut dengan nama al-bay'ul mutlaq. Ya. Jual beli secara mutlaq. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, ada yang menyebutkan juga di atas pembagian ini, mereka bagi jadi empat, dari sudut dilihat saling tukar menukarnya. Yang kedua, bai'us salam. Di mana dia kedepankan harganya, dia berikan harga di depan, dan dia akhirkan menerima barangnya. Iya. Dan bai'us salam ini ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya, akan kita bahas nanti. Iya. Assalam. Assalam itu dia dahulukan harga, barang nanti dia terima. Barang nanti dia terima. Jelas ya? Ini assalam perlu dipahamkan. Perlu dipahami. Ya. Nah, sekarang sebagian ikhwah memahami, seorang misalnya datang ke penjual, dia pesan barang. Tolong bikinkan saya baju 100 biji. Ya. Dianggap ini sebagai bai'us salam. Misalnya. Ini tidak tepat. Anggapannya tidak tepat. Bai'us salam ada syarat-syaratnya. Ya, bukan hal tersebut tidak benar, pesan baju 100 biji tidak benar, enggak. Ya, boleh saja dia melakukannya dengan syarat-syaratnya, tapi itu bukan bai'us salam namanya. Itu namanya bai' al-istisna. Ya. Di dalam bab fikih, dia minta untuk dibuatkan. Minta untuk apa? Dibuatkan. Ya. Nah, karena itu saya mengajak untuk menekuni dan memperhatikan dengan cermat pembahasan fikih atau pembahasan muamalah ini. Beda sedikit bentuknya, maka hukumnya bisa apa? Bisa berbeda. Hukumnya bisa berbeda. Jelas ya? Nah, dan namanya juga bisa berbeda. Baik. Kemudian ada yang di atas pembagian yang pertama ini, dia bagi, dia sebutkan bagian yang ketiga dari jual beli, dilihat dari sisi tukar menukar, ada yang disebut dengan nama bai'us shorth. Jual beli untuk mengganti saja. Iya. Yaitu pada jenis yang sama, dia tukar uang dengan uang misalnya, emas dengan emas. Iya. Ini shorth ada pembahasannya, dia lebih identik di pembahasan berkaitan dengan masalah riba. Diperkaitan dengan masalah riba. Sebab yang sangat ditekankan di pembahasan riba, kalau menukar dengan barang yang sejenis dengan barang tersebut, ini ada hukum-hukum yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan. Jelas ya? Dia menukar satu telur ditukar dengan 10 telur, itu boleh saja di bab ashar. Jelas? Tapi dia menukar misalnya emas 1 gram 23 karat, ya. Ditukar dengan emas yang mana lebih mahal, 23 karat atau 24 karat? Hah? 24. Emas 24 karat misalnya, dia tukar dengan emas ya. Senilai 1 gram emas 24 karat dia tukar dengan emas 2 gram 23 karat. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Kenapa yang pertama diperbolehkan? Kenapa yang kedua tidak diperbolehkan? Padahal telur ditukar dengan 10 kok boleh. Masa emas 1 gram ditukar dengan 2 gram enggak boleh. Nah, di sini kalau pembahasan berkaitan dengan masalah apa? Masalah riba, ada hukum-hukumnya. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami. Jelas? Baik. Kemudian yang keempat, ya, ada yang disebut dengan nama bai'ul muqayyadah. Ini yang mungkin dikenal dengan kalangan kita dengan nama sistem barter. Ya. Dia membayar dengan barang. Membayar dengan barang. Jelas ya? Ini pembagian jual beli kalau dilihat kepada barang, cara penukarannya. Dan dia membagi jual beli itu dengan melihat ya, harganya. Dengan melihat harganya. Ya. Nah, jadi ada yang menjelaskan bahwa jual beli, ada yang jual beli pokok hartanya tidak nampak. Pokok hartanya tidak nampak. Dan mereka sebut dengan nama bay al-musawamah. Ya. Dari yang menyebut dengan nama bay al-muzayadah. Bay al-muzayadah. Yaitu dia menampakkan barang bahwa dia punya harganya begini. Cuma dia ingin untung. Silakan siapa yang ingin beli barangnya. Ya. Maka penjual saling menawar. Saya ingin beli sekian, ingin beli sekian. Ya. Ini muzayadah namanya. Muzayadah. Jelas? Dilihat dari sisi itu. Dan ada yang sifatnya bay amanah. Dia sekedar amanah saja. Dia terangkan bahwa ini modal saya sekian. Modal saya sekian. Ya. Maka di dalam bentuk menerangkan modalnya itu ada bentuk-bentuknya. Ada yang sifatnya murabaha, dia berikan kepada orang modal saya 10 ribu, silahkan kamu jual berapa yang kamu inginkan. Ini disebut murabaha. Ya. Dan ada yang bentuknya tauliyah. Ya, modal saya 10 ribu, kamu jual 12 ribu. Kamu jual 12 ribu. Ini sudah diwakilkan namanya. Diserahkan penjualannya, tapi dia tidak boleh menjual lebih dari apa? 12 ribu. Jelas? Dan ada namanya bay al-wadhi'ah. Dia sebutkan, terangkan. Modal saya 10 ribu. Tapi saya ingin cepat laku barang saya. Enggak apa-apa. Kamu jual 8 ribu. Dia turunkan apa? Harganya. Ya. Ini biasanya dipakai oleh orang yang ingin cuci gudang. Ingin apa namanya? Membersihkan barangnya. Dan semisal dengannya. Ini bentuk-bentuk jual beli. Ya. Para ulama membaginya. Mereka melihat dari sudut pandang tertentu. Ya. Sudut pandang. Bagaimana? Apa? Menentukan harga barang tersebut. Dari melihat membagi jual beli, mereka bagi dari sisi cara menyerahkan barang itu. Ya. Dari sisi bagaimana cara menyerahkannya. Ya. Sebab ada barang yang langsung diserahkan, barangnya langsung dibayar harganya. Dan ada yang barang diakhirkan harganya, barangnya dahulu apa? Yang diserahkan. Dan ada barang diserahkan dulu harganya, barangnya apa? Nanti menyusul. Barangnya nanti menyusul. Ya. Dada harga sama-sama saling diakhirkan. Ya. Walaupun kita tidak bahas dari sisi hukumnya, tapi jumlah para ulama membagi jual beli ini dari sisi tersebut. Jelas ya? Maka kita masuk dalam masalah membagi, pembagian jual beli, terbagi ini, terbagi itu. Jadi agak rumit sedikit, cuma saya ingin mengglobalkan pembagian. Ya, hakikatnya yang paling penting bagi seorang bagaimana dia mengetahui syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli secara umum, kemudian apabila dia masuk dalam sebuah muamalah, maka dia harus tahu syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan muamalah tersebut. Ya, berkaitan dengan muamalah tersebut. Syarat jual beli ada secara umum kita akan terangkan. Kalau dia ingin masuk dalam bai'us salam misalnya, bai'us salam itu disyaratkan syarat-syarat khusus pada bai'us salam. Dia masuk misalnya dalam bentuk bai'ul arayah, bai'ul arayah, jual beli secara, jual beli al-arayah. Dan al-arayah ini maksudkan jama' dari ariyah, yaitu dia membeli korma yang apa? Yang masih rutab, masih basah di atas pohon, dibeli dengan korma kering di, yang dia miliki di darat. Ya, sudah dipetik. Korma yang sudah dipetik, yang sudah dia miliki sudah kering. Ya, apakah boleh menukarnya? Ini disebut dengan nama bai' apa? Al-araya, ada bentuk araya yang diperkecualikan, dibolehkan oleh syariat. Ya. Ini ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Maka ketika masuk ke dalam muamalah khusus, kita hendaknya memahami hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan muamalah tersebut. Ketika seorang masuk dalam syarikat, Ya, dia masuk dalam syarikat. Dan syarikat itu artinya kerjasama. Kerjasama. Syarikat itu ada lima macam bentuknya. Ada lima macam bentuknya. Ada yang syarikatnya di dalam apa? Sesuatu, semuanya punya modal di dalam syarikat. Ya. Ada syarikat di dalam sesuatu, semuanya tidak punya modal. Hanya apa? Mereka korban tenaga semuanya. Ada di dalam syarikat, ada yang punya modal dan ada yang punya tenaga. Ya. Ada di dalam syarikat, dia cuma punya kedudukan. Dan dilihat oleh orang, dengan itu, dia punya modal. Dianggap sebagai modalnya. Jelas? Jelas bentuk-bentuk syarikat ini. Ya, ketika seorang masuk dalam bersyarikat, hendaknya dia memahami hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan syarikat tersebut. Supaya dia jangan membalimi. Ya. Orang yang dia bersyarikat dengannya, apakah misalnya si pemodal atau si pelaksana, semuanya ada hukum-hukumnya. Dan ini kerap terjadi permasalahan dalam sejumlah permasalahan muamalah, sebab asalnya seorang tidak mengetahui bagaimana hukum syar'i di dalamnya. Hukum syar'i di dalamnya. Kalau misalnya terjadi kerugian dalam syarikat, siapa yang menanggungnya? Ya. Ini kadang yang menimbulkan banyak permasalahan. Maka secara global, jual beli itu ada syarat-syaratnya secara umum. Ada syarat-syaratnya secara umum. Ini insyaallah tadi yang kita akan terangkan dan kita akan rinci. Dan kalau seorang masuk dalam praktek khusus di jual beli, maka hendaknya dia mempelajari hukum khusus ya. Dalam transaksi tersebut, kalau memang ada hukum-hukum yang diterangkan di dalamnya. Baik. Berkaitan dengan syarat jual beli, nah, para ulama di dalam membahasakannya beraneka ragam pembahasan mereka. Ya, sebab asalnya menghitung syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak datang menyebutkan dalam satu nas. Misalnya beliau katakan syarat jual beli ada 7. Ya. Syarat jual beli ada ini misalnya. Tidak ada nas yang seperti itu. Jelas ya? Tapi nasnya datang dalam beraneka ragam. Syarat yang pertama di sebuah ayat, syarat yang kedua di sebuah hadis, ya. Syarat yang ketiga di hadis yang lainnya misalnya. Syarat yang keempat kembali kepada ayat. Jadi beraneka ragam nasnya. Nah, di sini para ulama ketiga mengumpulkan dan menyimpulkan syarat-syarat tersebut, boleh saja ibarat-ibarat mereka apa? Berbeda. Ibarat-ibarat mereka berbeda. Dan mungkin saja dalam prakteknya ada sebagian syarat yang mereka berselisih pendapat dalam menggunakan dan meletakkan syarat tersebut. Jelas ya? Maka kalau saya memberi kesimpulan di sini, ya, misalnya saya akan katakan bahwa syarat jual beli ada 7, ya, jangan ada yang bertanya, apa dalilnya 7? Ya. Dalam artian, mana hadisnya secara khusus mengatakan terbagi 7? Ya, sebab ini adalah tatabbu dan istiqra. Ya, merupakan penelitian ya para ulama kita terhadap seluruh nas-nas yang berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian mereka menyimpulkan bahwa syarat jual beli tersebut ada berapa? Ada 7. Jelas ya? Baik. Jadi syarat jual beli, kalau saya bisa simpulkan dan memulai pembahasan, ya, syarat jual beli ada 7. Nah, syarat yang pertama ada saling ridha antara pihak pembeli dan pihak penjual. Iya. Ada saling ridha antara pihak pembeli dan pihak penjual. Ini adalah hal yang disyaratkan dalam jual beli. Karena hal tersebut diterangkan oleh dalil-dalil. Di antara yang menerangkannya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sebelum saya sebut hadis adalah ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Ini ayat dalam surah An-Nisa 29. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian antara sesama kalian dengan cara yang batil. Ya. Kecuali kalau itu adalah perdagangan yang saling ridha antara sesama kalian. Ya. Jadi perdagangan yang dibangun di atas sikap saling ridha itu adalah hal yang dibolehkan secara syariat. Kalau tidak ada sikap saling ridha, maka dia masuk dalam memakan harta orang dengan cara apa? Cara yang batil. Iya. makan harta orang dengan cara yang bafir. Nah, dan saya telah bacakan hadis Ibnu Umar Al-Bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling jual beli mempunyai pilihan panjang apa? Mereka belum berpisah. Kalau sudah berpisah saling ridha, tidak ada masalah. Iya, dan tidak ada khiyar lagi. Nah. Iya. Ini dalil dari sunnah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kalau kita lihat dari sudut pandangan kacamata secara fitrah, ya, hal ini adalah hal yang sangat disyaratkan. Sebab kalau tidak disyaratkan saling ridha, maka sebagian manusia akan makan sebagian yang lainnya. Akan terjadi kezaliman antara sesama manusia. Dan yang terjadi adalah hukum rimba. Ya, siapa yang kuat dia akan memansang yang lemah. Karena itu disyaratkan, harus disyaratkan apa? Saling ridha. Ya, saling ridha. Tidak halal seorang mengambil barang saudaranya illa bi tibatin min nafsihi, kecuali ya, dengan ketulusan dari dirinya. Maksudnya dia sudah ridha akan hal tersebut. Ini kaitannya dengan jual beli, dengan pemberian, dengan pengambilan, peminjaman, ya, masuk di dalamnya. Hadis yang sebagian terakhir. Ya. Dibangun di atas syarat ini, para ulama berkata bahwa orang yang terpaksa menjual barangnya, dipaksa menjual barangnya, itu tidak syah. Tidak syah jual belinya. Jelas? Tidak syah jual belinya. Sebab tidak ada syarat apa? Tidak ada syarat saling ridha. Iya. Demikian. Nah. Orang yang dipaksa ini tidak syah. Saya perhatikan ya, kalimat dipaksa itu ada dua jenis. Ya. Ada yang dipaksa dengan hak dan ada tanpa hak. Dan dimaksud di sini dipaksa tanpa apa? Tanpa hak. Ada yang dipaksa secara dengan hak, dengan hal yang benar. Ya. Ini diperbolehkan. Seorang menggadaikan barangnya, ini ada di pembahasan berkaitan dengan masalah pegadaian. Ya, dan ini juga salah satu pembahasan insyaAllah akan kita uraikan nanti. Pembahasan khusus. Iya. Ada barang misalnya digadaikan. Seorang meminjam harta, dia titip barangnya sebagai jaminan. Ya, itulah yang digadaikan. Menggadaikan barangnya. Ya. Maka barang ini ketika telah jatuh temponya apa yang disepakati perjanjian dia harus bayar, dia enggak bayar, maka orang yang pemilik piutang dia boleh menjual barang tersebut. Kalau dia paksa menjualnya, maka ini pemaksaan yang benar. Dengan apa? Ini dengan hak. Ya, yang seperti ini syah. Yang seperti ini syah dalam jual beli. Jelas sampai sini ya? Baik. Dan akan datang nanti di bab syarikat juga. Kalau ada dua orang bersyarikat dalam masalah tanah. Ya. Satunya ingin menjual, satunya tidak mau. Ya. Dan ini bisa membalimi syarikatnya ingin menjual. Maka kadang ada bentuk pemaksaan dalam menjual. Ya. Dibolehkan secara syar'i, itu dengan hak namanya. Jelas? Iya. Dan di saat ini, di masa ini, tentang masalah syarat saling ridha ini banyak sekali keterkaitannya dengan bentuk muamalah modern. Ya, berkaitan dengan masalah bursa, ya, kemudian berkaitan dengan masalah transaksi di internet, ya, bentuk transaksi yang hanya menggunakan kartu, menggunakan alat bayar, ya, menggunakan alat bayar. Nah. Ya, walaupun ini pembahasan-pembahasan yang apa namanya kita akan uraikan insyaallah pada tempatnya, pada waktunya, namun saya isyaratkan bahwa ya, hal-hal yang sifatnya seperti ini juga itu harus disyaratkan ada bentuk salin riba. Ya, walaupun salin ribanya ya mungkin berbeda dengan bentuk yang lainnya, tapi makna salin riba itu harus ada dalam cara transaksinya, dalam cara transaksinya. Ya. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan dalam jual beli, ya, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu adalah orang yang diperbolehkan melakukan transaksi. Ya. Orang yang melakukan akad jual beli, kalau saya katakan orang yang melakukan akad jual beli ini mencakup siapa? Si penjual dan si pembeli. Orang yang melakukan akad jual beli itu harus apa? Orang yang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli. Menunjukkan bahwa ada orang yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi. Iya. Nah, ketika membahas siapa yang diperbolehkan melakukan transaksi, para ulama berdasarkan dalil-dalil mereka menyimpulkan bahwa orang yang diperbolehkan melakukan transaksi itu orang yang terpenuhi padanya 4 syarat. Syarat yang pertama, dia adalah seorang yang bebas, bukan budak. Seorang yang bebas bukan apa? Budak. Iya. Kenapa disyaratkan dia bebas? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ba'a 'abdan lahu mal, fa maluhu li sayyidihi illa an yashtaritahu al-mubda'." Kata beliau, siapa yang menjual seorang budak dan budak ini punya harta, maka harta budak tersebut bagi tuannya. Ya. Kecuali kalau si pembeli mensyaratkan, si beli budakmu dengan syarat hartanya juga milik saya. Jelas? Ya. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa budak tidak memiliki harta. Harta milik siapa? Milik tuannya. Ya, karena itu kalau dia melakukan transaksi, ini berarti dia melakukan transaksi apa yang dia tidak miliki. Karena itu disyaratkan orang yang boleh melakukan transaksi harus apa? Seorang yang merdeka. Ya. Mungkin ini tidak terlalu permasalahan di masa ini ya. Tidak ada budak. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua dia adalah orang yang balig. Orang yang balig. Jadi maklum ya, orang yang balig itu apa ya? Hah? Ya. Tanda balig ada berapa? Hah? Aduh gawat ini, tanda balig aja enggak paham. Tanda balig ada 3. Ya. Yang pertama, apakah dia telah mimpi basah? Itu tanda yang pertama. Ya. Kalau dia tidak mimpi basah, ada tanda kedua. Ya. Dia telah mencapai usia 15 tahun. Tanda yang ketiga, telah tumbuh. Ya. Rambut di sekitar kemaluannya. Ini 3 tanda berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Khusus untuk perempuan, ada tanda yang keempat. Nah. Jadi malum ya. Dia haid atau apa? Nifas. Ini yang dimaksud dengan balig. Ya. Dimaksud dengan balig. Karena itu anak kecil yang melakukan transaksi tidak disyahkan oleh para ulama. Tidak disyahkan. Ya. Kenapa? Sebab dia belum balik. Maksud transaksi di sini transaksi yang besar. Anak kecil pergi beli mobil. Ya. Ini mobil harganya berapa? 200 juta. Dia bayar kontan 200 juta. Masih kecil. Ya, syah yang seperti ini. Ya. Sebab anak kecil mudah untuk ditipu. Tapi kalau dia ke toko belanja, permennya berapa harganya bang? 50 rupiah. Itu wajar biasa. Hal yang seperti ini dimaafkan. Kalau sepanjang, tapi disyaratkan kalau barang-barang yang sedikit, barang-barang yang tidak besar, disyaratkan oleh para ulama, anak belum balik ini harus mumayyiz. Dia bisa membedakan sudah. Dia bisa membedakan. Kalau dia tanya, kamu beli roti, rotinya harga berapa? Oh dia sebut itu kemarin sebis 1000. Tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau dia beli barang yang banyak transaksi, beli mobil, beli rumah, ya. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia adalah seorang yang akil. Ya, seorang yang waras. Seorang yang waras. Bukan orang yang gila. Ya. Sebab orang yang gila, dia tidak paham apa yang dia lakukan. Ya. Oh ini mumpung dia sedang tidak sadar. Ya. Diminta kepadanya untuk tanda tangan, ya. Dibeli rumahnya, ya. Dibeli, dia membeli rumahnya. Pada saat dia tidak sadar, ini nggak boleh. Sebab dikhawatirkan orang yang tidak waras ini tertipu di dalam transaksi, ya. Tertipu di dalam transaksi. Walaupun orang yang membeli jujur misalnya, tapi belum tentu ketika orang ini waras belum tentu dia akan terima dengan harga tersebut, kan begitu? Ya, karena itu tidak diperbolehkan melakukan transaksi orang yang tidak waras. Iya. Demikian pula orang yang apa? Kesurupan masuk juga di dalamnya. Sebab hilang kesadaran orang yang seperti ini. Nah, Baik. Demikian pula ya, syarat yang keempat disyaratkan bahwa orang yang melakukan transaksi dia adalah seorang yang rasyid. Ya. Seorang yang rasyid. Bukan orang yang safih. Safih itu artinya dia bukan orang yang apa namanya tidak bisa paham. Ya. Nah, mungkin kalau bahasanya agak transparan, orang yang bodoh atau dungu misalnya, ya. Atau idiot, itu semuanya dihitung sebagai apa? Ghairu rasyid, orang safih yang seperti ini. Dan yang seperti ini dia nggak bisa menentukan hartanya bagusnya dia beli apa, sembarangan saja dia beli. Dia punya banyak harta nggak bisa dia pikirkan maslahat dan mafsadatnya untuk dirinya. Ya, maka transaksi dengan orang yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak syah dia menjual dan ketika dia membeli juga tidak syah. Karena itu ahli warisnya atau keluarganya kalau ingin datang mendapat membatalkan hal tersebut itu hak mereka membatalkan. Ya, jelas ya hak mereka untuk membatalkan. Walaupun si orang yang tidak waras ini sudah tanda tangan, begitu dia sadar, ya, dia tuntut di pengadilan, maka pengadilan harus membatalkan transaksi. Sebab dilakukan di masa apa? Tidak sadar. Kalau memang terbukti transaksinya dilakukan di masa, dia tidak sadar atau tidak waras. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini empat syarat, ya, disyaratkan pada seseorang sehingga dia dikatakan syah untuk melakukan transaksi jual beli. Iya. Baik. Nah. Ini ada pembahasan di sini masalah syarikat berkaitan dengan syarat ini. Ya, mungkin sebagian bentuk syarikat yang masuk ke dalam alat, ya. Masuk ke dalam alat, kemudian alat yang menentukan, yang memberikan harga-harga dan sebagainya. Ya. Apakah syarat ini terpenuhi atau tidak? Ini saya isyaratkan bahwa ingat harus apa? Orang yang melakukan transaksi, ya, harus orang yang diperbolehkan melakukannya dengan empat ketentuan yang telah kita sebutkan. Baik, kemudian syarat yang ketiga dari syarat jual beli, ya, disyaratkan orang yang melakukan transaksi atau disyaratkan pada harta, pada barang, ya, pada barang yang diadakan padanya transaksi itu adalah barang yang boleh dimanfaatkan. Ya. Barang yang boleh dimanfaatkan, ya, walaupun bukan dalam keadaan darurat. Walaupun bukan dalam keadaan darurat. Ya. Jadi berarti di sini syarat yang ketiga ini terkandung padanya tiga perkara. Pertama, barang tersebut adalah barang yang ada manfaatnya. Ya, kalau ingin jual beli harus barangnya barang apa? Ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas sampai sini? Iya. Nah, kemudian syarat yang kedua, manfaat tersebut adalah manfaat yang diperbolehkan. Manfaat yang diperbolehkan, bukan manfaat yang diharamkan. Bukan manfaat yang diharamkan. Iya. Oh, misalnya dia pakai minyak. Iya. Minyak bangkai. Dipakai untuk menjadi bahan bakar misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Ada manfaatnya di sini pakai bahan bakar. Tapi dia dari benda yang apa? Hal yang diharamkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Maka yang kedua dari syarat yang ketiga ini. Manfaat tersebut adalah manfaat yang apa? Diperbolehkan. Kemudian manfaat ini, pembolehan ini adalah pembolehan yang boleh pada segala keadaan, bukan di waktu darurat saja. Bukan hanya di waktu apa? Darurat. Sebab kalau dia hanya di waktu darurat, itu kadang bisa bermana apa? Tidak boleh. Sebab bangkai boleh dimakan atau tidak? Hah? Tidak boleh. Tapi di waktu darurat boleh makan bangkai atau tidak? Ya, boleh kan begitu? Jadi waktu darurat dia diperbolehkan. Kalau ini yang diinginkan di waktu darurat saya diperbolehkan, maka biasanya tidak halal. Karena itu disyaratkan dia digunakan manfaatnya di waktu darurat dan selain waktu darurat. Jelas sampai sini? Ya. Dan ini syarat yang ketiga ini berkait dengan banyak masalah. Terkait dengan banyak masalah. Iya. Nah, dibangun di atas syarat ketiga ini, dibahas tentang masalah apa misalnya hukum menjual kotoran misalnya. Apa hukum menjual kotoran? Iya. Nah, maka dilihat tiga ketentuan. Ya. Harus ada manfaatnya. Kemudian manfaatnya adalah apa? Manfaat yang boleh. Kemudian apa? Yang ketiga, ya, manfaat bolehnya ini bukan hanya di waktu darurat saja. Bukan hanya di waktu darurat. Ya kalau misalnya kotoran-kotoran itu beraneka ragam, kan begitu? Ya. Ada kotoran yang memang dianggap najis. Ada kotoran yang tidak dianggap najis. Ya. Dan ada kotoran, dia bercampur dengan benda suci, mengotori benda suci, tapi bisa menjadi suci. Ini namanya sesuatu yang ternajis. Jelas? Ini tiga bentuk. Ya. Kalau dia hal yang sudah pasti najis, ini artinya manfaatnya tidak diapa? Tidak diperbolehkan. Yang pasti najis misalnya, ya, kotoran manusia. Kotoran manusia. Sepakat para ulama bahwa kotoran manusia hukumnya apa? Najis. Ya. Kotoran manusia. Maka kotoran manusia kalau dibikin pupuk, ya, walaupun ada manfaat, tapi ini adalah manfaat yang tidak apa? Tidak diperbolehkan. Manfaat yang tidak diperbolehkan. Andai kata bisa dibikin pupuk. Saya tidak tahu ya apa boleh atau enggak. Ya. Jelas? Nah, kita masuk ke dalam kotoran yang apa? Suci. Kalau dia suci, asalnya dia boleh apa? Ya. Boleh dijual kalau ada manfaatnya. Inilah yang biasa dipakai di pertanian, disebut dengan nama pupuk kandang. Ya. Hal yang diperbolehkan. Jelas? Ya. Ada manfaatnya. Boleh dilakukan transaksi jual beli terhadapnya. Nah. Ya. Ada pun yang ketiga. Ini juga insya Allah ta'ala adalah hal yang boleh. Sebab najisnya bisa apa? Bisa hilang. Najisnya bisa hilang. Dia hanya ternajisi. Nah, kapan dia disiram? Ya, bertambah dengan apa namanya adanya proses alami, ya mungkin saja dia menjadi suci, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Baik. Ini satu contoh kasus. Nah, demikian pula para ulama mengatakan, dibangun di atas syarat ini, harus ada manfaatnya. Ya. Tidak boleh menjual serangga. Ya. Misalnya ada yang pukul nyamuk banyak. Ya. Satu plastik, nyamuknya dijual. Ya. Ini tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jelas? Maka hal ini tidak diperbolehkan. Tapi para ulama memperkecualikan apa? Beberapa perkara, ya seperti kepompom sutra misalnya. Ya. Karena ini ada apa? Ada manfaatnya. Atau seperti cacing yang dipakai untuk memancing. Ya. Cacing asalnya ya, adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya. Tapi karena dia ada manfaatnya dari sisi ini, ya, dia dibolehkan dimakan ya, tapi dia ada manfaatnya. Dia ada manfaatnya, maka ya, syah untuk menjualnya. Kalau memang itu ada manfaatnya. Jelas ya? Iya. Demikian pula misalnya ya, menjual hewan-hewan ya, yang bisa membahayakan, tapi hewan tersebut tidak ada manfaat darinya. Ya. Misalnya seorang membeli burung elang misalnya. Sebab burung elang ini pandai untuk menangkap hewan buruan, dimanfaatkan. Maka tatkala dia mempunyai manfaat, tidak ada masalah menjualnya. Demikian pula misalnya gajah, jual beli gajah. Gajah ada manfaatnya untuk membawa apa? Barang-barang yang sangat berat. Iya. Maka ini ada manfaatnya. Kalau anjing bagaimana? Hah? Jelas ya kalau anjing dijual umum itu tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau misalnya dipakai untuk menjaga tanaman, ya, dipakai sebagai hewan buruan, anjing terlatih, dia tentunya ada manfaatnya. Boleh atau tidak diperjualbelikan? Jawabannya tidak diperbolehkan. secara khusus, walaupun dia ada manfaatnya di sini dan tidak dimakan, tapi dia di dalam masalah menggunakan manfaat di sini, Nabi SAW melarang dari harga anjing. Iya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas sampai sini? Maka ini keterkaitan-keterkaitan yang harus kita perhatikan. Jelas ya? Nah, di atas syarat ini juga para ulama membahas tentang masalah menjual beli mushaf. Apakah boleh jual beli mushaf? Ya, tentunya dari sisi manfaat semuanya memahami manfaatnya. Tapi para ulama membahas ya sisi menjual belinya, apakah ini adalah hal yang dibolehkan atau tidak. Ya, dan kebanyakan para ulama membolehkan hal tersebut. Ya. Kebanyakan para ulama membolehkan hal tersebut. Ya. Jual beli bangkai. Ya. Jual beli bangkai. Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah. Ya. Diperbolehkan atau tidak? Nah, ini termasuk masalah kontemporer yang dibahas untuk saat ini. Khususnya di kedokteran, ya. Ada yang praktek misalnya dia membayar upah kepada mayat atau jasad, dia bayar kepada keluarganya agar supaya bisa dilakukan praktek. Nah, ini asalnya dalam praktek yang seperti ini tidak boleh dilakukan di atas jasad seorang muslim. Ya. Seorang muslim itu adalah terhormat dalam keadaan dia hidup maupun mati. Tidak boleh sama sekali dilakukan praktek terhadapnya. Ya, karena itu para ulama mengizinkan untuk jasad orang kafir dalam bab darurat, walaupun asalnya tidak boleh hal tersebut, tapi dilakukan sebagai apa? Kondisi darurat. Kalau memang hal itu mengharuskan. Ya. Dan ini yang dipatuakan oleh hayat kibar ulama dalam masalah ini. Ya. Kaitan masalah menjualnya ini terkait dalam masalah hukum penggunaannya. Terkait dalam masalah hukum penggunaannya. Jelas ya? Maka demikian pula kalau misalnya ada yang kumpul bangkai yang diharamkan, sebab bangkai itu ada yang diharamkan, ada yang diapa? Dihalalkan. Ya. Ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Asalnya haram bangkai itu. Diperkecualikan padanya beberapa bangkai. Bangkai yang pertama, bangkai manusia. Ya. Dia bukan asalnya halal, kaitannya juga dengan masalah najis tidaknya. Ya. Bangkai manusia suci. Kemudian kedua yang diperkecualikan adalah bangkai hewan laut atau hewan air. Ini diperkecualikan. Kemudian yang ketiga, diantara yang diperkecualikan adalah hewan yang tidak punya darah mengalir. Ya. Tidak punya darah apa? Darah mengalir. Ya. Demikian pula diperkecualikan belalang dan yang semisal dengannya. Ya. Jelas sampai sini? Ini empat yang diperkecualikan. Selain daripada itu, masuk ke dalam hukum umum bangkai. Iya. Hukum umum bangkai. Nah, yang tertera di dalam hadis Ibnu Abbas menjuruskan tentang pengharamannya. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Selain daripada empat perkara itu. Jelas ya? Sini ada satu pembahasan yang banyak dipertanyakan di masa ini. Bagaimana hukum membeli perhiasan dari hewan-hewan yang sudah dibekukan? Ya. Hewan-hewan yang sudah dibekukan. Misalnya apa? Burung yang dibekukan, tupai dibekukan, ya. Sudah dibumikan, apa boleh atau tidak? Apa boleh atau tidak? Ini masalah dilihat di dalam banyak sisi. Yang pertama dilihat dulu hewan yang dibekukan ini, ya. Dia dari jenis hewan apa? Nah. Jelas? Hewan apa? Apakah dia hewan yang dari sifat umumnya tidak punya darah mengalir? Kalau dia tidak punya darah mengalir, artinya dalam segala keadaan dia adalah apa? Halal. Kan begitu? Ya. Kalau dia punya darah mengalir, maka ya, hewan tersebut harus disembelih. Kalau disembelih baru apa? Baru dia halal. Kalau tidak disembelih itu artinya bangkai. Tidak, artinya apa? Bangkai. Dan tidak boleh memperjualbelikan apa? Bangkai. Jelas sampai sini? Kalau dia memang dengan cara disembelih, maka sekarang dilihat. Ya, ini sudah ke tahap. Dia dibekukan, setelah disembelih terpenuhi syarat sudah. Apakah boleh menjualnya? Ini kembali kepada syarat. Ya. Yang kita sekarang sedang berbicara dalam. Apakah ada manfaat atau tidak? Hah? Apakah ada manfaat atau tidak? Ya. Jelas? Nah, kalau memang ada manfaatnya, sebagian para ulama memperbolehkan. Tapi di masa ini banyak dari ulama kita tidak memperbolehkan secara mutlak. Khawatir ini bisa mengarah kepada hal-hal yang terlarang. Jelas ya? Ya, dan ini pendapat insyaallah taala yang lebih baik kita pegang. Ya, sebab memudahkan pintu ini akan membuka perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat. Sampai disebutkan bahwa di sebagian negara ya, ada di tempat-tempat tertentu ya, ada yang menjual jasadnya. Menjual apa? Jasad mereka. Jadi sebelum mati dia sudah kontrak ya, menjual jasadnya atau keluarganya menjual jasadnya, kemudian dibekukan ya. Dan ini ada di sejumlah atau di beberapa negara, dan ini menunjukkan bagaimana orang-orang yang kufar itu tidak mempunyai batasan dan ketentuan di dalam masalah muamalah, sampai hal-hal yang seperti ini ya, yang manusia merasa itu adalah perkara yang sangat tidak baik juga ya, dari keanehan gaya hidup mereka juga lakukan. Jelas ya? Maka subhanallah sampai mengarah ke situ, maka membuka pintu ini adalah hal yang tidak baik. Karena itu ditutup ya, karena itu saya katakan fatwa yang mengatakan tidak boleh secara mutlak ini lebih tepat ya. Sebab ini menutup sejumlah pintu kejelekan. Jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang keberapa sekarang? Ya. Syarat yang keempat dari syarat jual beli, ya. Hendaknya transaksi jual beli ini, ya, itu dilakukan oleh si pemilik barang, atau siapa yang menduduki kedudukan si pemilik barang. Nah, kalau pemilik barang jelas ya. Nah, atau sebelum kita uraikan tentang syarat ini dan dalilnya, kita telah baca ayat illan taradi minkum, kecuali saling ridha antara sama kalian. Berarti pemiliknya harus tahu dia melakukan transaksi. Dan juga firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang ma'ruf dari riwayat Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual apa yang tidak berada di sisimu. Ya. Dan juga dalam as-sahihain, ya, di antara hal yang dilarang adalah al-bai' ma la yamlikuhu. Dia menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Karena itu, dari syarat jual beli ini harus muncul dari pemilik atau siapa yang menduduki kedudukan pemilik. Ya, mungkin kalimat siapa yang menduduki kedudukan pemilik ini perlu lebih kita rinci. Yang menduduki kedudukan pemilik itu salah satu dari empat. Apakah dia wakilnya? Ya. Dianggap sebagai wakil. Dan wakil itu adalah orang yang diserahkan kepadanya amanah untuk menjual di masa hidup si pemiliknya. Itu wakil namanya. Ya. Saya sekarang punya barang. Saya berikan kepada si Fulan. Fulan tolong jualkan barang saya. Maka si Fulan ini adalah apa? Wakil saya. Ya, di dalam hal ini. Maka boleh saja. Nah, kemudian yang kedua, yang menduduki kedudukan pemilik adalah al-wasi. Orang yang mendapatkan wasiat. Ya. Seorang ketika meninggal, dia berkata, saya punya harta sekian dan sekian ini, saya wasiatkan kepada si Fulan untuk menjualnya. Ya. Untuk apa? Menjualnya. Ya. Maka wasiat di sini boleh. Sebab harta, harga dari harta itu, ya, masih juga apa? Dimiliki oleh ahli waris. Dan ini tentunya sepanjang tidak membahayakan ahli warisnya. Dan ada pembahasannya dalam masalah warisan, dalam masalah wasiat. Ya, ada pembahasan dalam masalah wasiat. Jelas ya? Yang jelas orang yang diberi wasiat, dia kapan wasiatnya boleh dilaksanakan, maka dia kedudukannya sama dengan apa? Pemilik. Kemudian yang ketiga, ya, adalah wali. Ya, adalah walinya. Dan wali di sini ada dua hal. Sebab wali adalah yang mengatur perkara. Dan pengaturan perkara ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Sifatnya umum misalnya seperti penguasa. Atau seperti apa? Yang pemegang hukum misalnya kalau sebuah tempat dia di apakah qadhinya, hakimnya, ya. Barang-barang yang tidak diketahui pemiliknya, siapa yang memilikinya? Penguasa. Ya. Barang yang tidak diketahui pemiliknya, maka penguasa berhak untuk menjualnya. Jelas ya? Ini wilayah umum. Dan yang masuk kepada wilayah khusus, masuk kepada wilayah khusus misalnya, seperti wilayah orang yang diserahkan untuk menanggung anak yatim. Maka dia adalah wali anak yatim tersebut. Dia berhak untuk mengolah harta tersebut. Ya. Ya. Kemudian menjual harta anak yatim kalau memang itu ada maslahatnya bagi anak yatim tersebut. Sebab dia adalah apa? Walinya. Dia adalah walinya. Jelas ya? Ini wali yang ketiga. Yang menduduki kedudukan pemilik yang ketiga adalah apa? Wali. Kemudian yang keempat yang menduduki kedudukan pemilik adalah an-nadhir. Ini dalam masalah wakaf. Dalam masalah apa? Wakaf. Seorang mewakafkan tanahnya. Mewakafkan misalnya sebuah bangunan. Dia katakan, ini saya wakafkan dan saya tunjuk si fulan sebagai orang yang apa? Bertanggung jawab terhadap wakaf ini. Maka dia disebut sebagai apa? Nadhir. Ya. Orang yang berhak memandang, memperhatikan dan meninjau kelayakan wakaf tersebut. Kalau suatu saat misalnya wakaf ini dijual, ya sebab di dalam pembahasan wakaf, ya, pada sebuah kondisi atau kondisi-kondisi tertentu, wakaf itu boleh dijual. Maka yang berhak menjualnya adalah siapa? Adalah nadhirul wakaf. Dan semua orang bilang, oh ini tanah wakaf. Ya, tanah umat kalau begitu. Ya saya mau jual dah. Ya, tidak boleh. Tapi harus kembali kepada apa? Nadhir al-wakaf. Ya, supaya tidak terjadi kekacauan. Jelas ya? Maka ini syarat yang disyaratkan bahwa syarat yang keempat, hendaknya jual beli itu, jual beli tersebut itu muncul ya, dari si pemilik. Muncul dari si pemilik. Nah, kalau sebuah transaksi terjadi dan si pemilik tidak mengetahuinya atau orang yang menduduki kedudukan pemilik tidak mengetahuinya, maka hal tersebut dihitung tidak syah. Hal tersebut dihitung apa? Tidak syah. Jelas sampai sini? Dan ini masuk dalam sejumlah ya, permasalahan muasir, keadaan kekinian, pembahasan-pembahasan berkaitan dengan masalah kepemilikan. Ya. Masalah-masalah kepemilikan. Ya. Nah, misalnya dalam masalah mencicil apa namanya motor misalnya, ya, dengan sifat dia memakai perantara. Ya, dengan memakai perantara, ya. Maka dia terkait. Saya ingatkan sekarang, walaupun pembahasannya insya Allah akan kita bahas di waktu yang lain, cuma saya ingatkan bahwa ini syarat terkait, ya, penting diperhatikan. Kemudian di antara syarat juga, ya, ini syarat yang kelima. Ya. Baik, syarat yang kelima, hendaknya barang yang dijual itu adalah barang yang mampu untuk diserahkan. Barang yang mungkin diserahkan. Ya. Hendaknya barang tersebut adalah barang yang mungkin diserahkan. Jelas? Nah, sebab kalau barangnya tidak mungkin diserahkan, apakah karena dia haram, karena dia apa namanya najis, atau karena bukan miliknya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena itu para ulama membahas ya, dan menyebutkan bahwa orang yang menjual ontanya yang lari ya, ontanya sedang lari ya, hilang ontanya. Sudah, ontaku kalau kamu dapat ya, kamu ambil saja. Sekarang kita akad, saya jual dengan harga murah. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, sebab dia tidak mampu apa? Menyerahkannya. Atau dia berkata misalnya, dia melalui sebuah sungai, dia berkata kepada temannya, ikan-ikan yang di sungai ini saya jual kepada kamu. Ya. Saya jual kepada kamu. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Atau dia lihat burung terbang di angkasa. Dikatakan bahwa burung yang terbang di angkasa ini saya jual kepada kamu. Ini tidak syah. Jelas ya? Ya, sebab dia tidak mampu untuk menyerahkannya. Tidak mampu untuk menyerahkannya. Dan ini syarat yang penting, apalagi yang biasa melakukan transaksi di alam maya. Nah, sekarang banyak dia masuk praktik transaksi ya di internet. Ya, masa modal masanya. Dia lihat barangnya di layar, ada gudangnya, ada ini. Ada bentuk hilang, tidak mungkin barang itu dia mampu serahkan. Jelas? Maka ini adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Ini standar-standar dalam memilih dan memperhatikan. Baik, kemudian syarat yang keenam dari syarat jual beli. Baik, kita syarat selesaikan dulu syarat jual beli. Syarat yang keenam dari syarat jual beli, ya, hendaknya barang yang dijual itu adalah barang yang telah dimaklumi, diketahui. Dimaklumi dan apa? Diketahui dengan melihatnya atau dengan pensifatan. Dengan melihatnya atau dengan apa? Pensifatan. Ya. Baik. Kenapa disyaratkan syarat ini? Sebab di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah, "Naha an bai'il gharar." Beliau melarang dari jual beli al-gharar. Gharar itu artinya apa? Tidak jelas. Jual beli yang tidak nampak. Tidak jelas jual beli. Dia masuk dalam transaksi. Tidak jelas di dalam transaksi tersebut. Dan ini masalah gharar ini, ini kaidah pokok di dalam bab muamalah. Tidak boleh ada gharar. Tidak boleh ada gharar. Jelasnya ketidakjelasan. Semuanya harus jelas. Ya. Karena itu di bab judi, ya, salah satu ilahnya adalah kembali kepada apa? Gharar juga ada bentuk mukhatarah. Masalah undian, ya. Masalah undian, ya, juga masuk ke dalam bentuk gharar. Ini banyak sekali prakteknya di masa ini. Ya, di masa ini. Dan insya Allah kita akan coba memberikan pembahasan berkaitan dengan masalah undian-undian dan perlombaan yang sangat banyak di masa ini. Ya. Nah, itu perlu didetailkan hukum-hukumnya, bentuk-bentuknya. Ya. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Ini syarat yang ke-6. Di internet sekarang banyak jual beli secara online. Jual beli secara online. Ingin beli barang, dia lihat barangnya. Ada barangnya tersebut. Terlihat gambarnya. Harganya sekian. Maka ini walaupun dia tidak saksikan langsung, tapi syarat terpenuhi. Syarat apa? Terpenuhi, dia saksikan. Sifat-sifatnya ada. Sebutkan jenis kainnya ini. Ya. Semuanya harus dia terangkan. Ada gambarnya, tapi harus dia terangkan. Jadi chain-nya ini, kualitas barang, supaya orang bisa mengukur kualitas barangnya bagaimana. Sama saja kalau dia menyaksikannya. Sama kalau dia menyaksikannya. Jelas ya? Jadi kan punya seorang transaksi melalui telepon misalnya. Ya kan, saya punya barang begini dan begini. Dia sebutkan sifatnya. Apabila sifatnya telah pasti, itu barang yang dia maksudkan. Boleh saja melakukan transaksi. Ya. Tapi sekali lagi ini syarat harus diperhatikan. Ya, dengan dilihat dan apa? Dia adalah barang yang dimaklumi dan diketahui apakah dengan melihatnya langsung atau dengan mensifatkannya. Dengan mensifatkannya. Jadi syarat yang sangat penting sekali. Ini berlaku dalam banyak bab. Di dalam banyak bab. Ya. Baik. Dari bentuk jual beli yang dilarang, saya terangkan di sebagian hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang disebut dengan nama bai'ul habal al-habala. Ya. Dia menjual anak dari anak unta. Jelas? Jadi untanya baru saja beranak, apa untanya baru saja hamil, anak yang dari apa yang terkandung dalam unta ini dijual. kandungan ini saya jual. Paling ini pun jelas soalnya. Ya. Apalagi kalau anak unta yang dikandungkan ini dijual lagi kepadanya. Dijual lagi padanya. Dan ini biasa dilakukan kalau misalnya dia punya, misalnya di orang yang punya apa namanya hobi di kuda, itu dimaklum ya, kuda-kuda yang terkenal dan sangat kuat, ya, keturunan dari kuda tersebut biasanya apa? Ya, juga ikut. Maka kadang ada yang berani membeli. Ya. Ini masuk dalam bentuk gharar, sebab tak jelas. Dia beli mungkin saja lahir, mungkin tidak. Mungkin selamat, mungkin cacat. Mungkin seperti yang diharapkan dan mungkin tidak seperti yang diharapkan. Kan demikian. Ya, karena itulah syariat melarang jual beli yang seperti ini. Demikian pula di dalam as-sahihain dilarang dari at-tasriyah, tasriyatul ghanam.